Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita masih di bab 16 tentang sulh. Kemarin telah kita bahas dua macam sulh dalam bab muamalah. Ada sulh ma'al iqrar dan sulh ma'al ingkar. Yang menurut pendapat yang paling kuat, dua-duanya hukumnya diperbolehkan. Kemudian poin berikutnya, fil ahkam al-muta'aliqah bisulh, beberapa ketentuan terkait dengan as-sulh. Yang pertama, sah dan diperbolehkan sulh berkaitan dengan hak yang kewajiban yang majhul, yang tidak jelas. Yang dimaksud majhul di sini sesuatu yang tidak mungkin diketahui kewajibannya, baik berupa utang atau benda. Semisal ada di antara dua orang muamalah, satu hubungan, ya, hubungan finansial, wahisabun mada alaihi zamanun, dan ada hitung-hitungan yang telah lewat, telah berlalu beberapa waktu lamanya, dan tidak ada pengetahuan bagi salah liwahidin minhuma, bagi masing-masing dari keduanya, bima alaihi dengan apa yang menjadi kewajibannya, li sahibihi, yang itu menjadi hak kawannya. Maka boleh ada sulh untuk sesuatu yang tidak jelas. Ya, misalnya dua orang dulu punya utang 10 tahun yang lewat. Nah, kemudian sudah lupa. Yang ngutangi juga lupa berapa ngutangi, yang berutang juga lupa berapa punya utang. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, misalnya yang diajukan oleh orang yang berutang, ini tak bayar, tak serahkan kepadamu uang 100.000, anggap sudah selesai ya urusan. Kemudian orang mengatakan, ya tidak apa-apa, ini 100.000 dan urusan dianggap sudah tutup, dianggap sudah selesai. Ini sulh ma'al anil majhul, damai untuk sesuatu yang tidak jelas. Yang penting dua orang itu sudah sepakat mau berapa nominalnya harus dibayar, maka urusan selesai. Kemudian sah sulh untuk semua yang semua perkara, ya juzu akhdhul iwad anhu, yang diperbolehkan mengambil kompensasi karenanya. Semacam boleh sulh anil qisas, damai sehingga tidak ada qisas dalam kasus pembunuhan sengaja, damainya bidyah dengan membayar diyat. Yang diyat tersebut al-muhaddatati syar'an, dengan diat yang telah ditentukan oleh syariat, yang nilainya 100 ekor unta, atau kurang dari damainya, kurang dari diat standar, atau aktsar, atau damainya lebih dari diat standar. Harusnya dikisos, dihukum mati, karena melakukan pembunuhan sengaja. Namun keluarga korban nawarkan damai, namun dengan syarat bayar. Boleh jadi bayarnya sama persis dengan diat standar, atau kurang atau lebih dari nilai diat standar yang telah distandarkan oleh syariat. Namun tidaklah diperbolehkan damai untuk perkara yang tidak boleh mengambil kompensasi darinya, semacam sulh dalam hukuman had, karena hukuman had itu disyariatkan lizajar, untuk membuat orang jera. Maka tidak ada sulah dalam rajam misalnya. Misalnya istrinya zina dengan lelaki yang lain, lelaki itu juga sudah berkeluarga, dua orang ini berhak untuk dirajam. Nah, sulahnya sama suaminya. Tolong saya enggak dirajam, saya siap bayar berapa. Nah, enggak boleh. Enggak ada sulah dalam hukuman had. Demikian juga di antaranya adalah tidak ada sulah dalam tidak ada sulah berkaitan dengan hukuman mencuri, dengan kasus pencuri, dengan syarat setelah sampai kepada pihak yang berwenang. Maka kalau sudah sampai kepada pihak yang berwenang, tidak bisa dimaafkan. Namun jika sebelum sampai kepada pihak yang berwenang, boleh dimaafkan. Tapi apakah itu boleh pakai finansial? Wallahualam. Yang jelas boleh dimaafkan. Boleh dimaafkan. Namun kalau semisal rajam, itu tidak boleh dimaafkan. Namun untuk mencuri itu ada dalil yang menunjukkan kalau bisa dimaafkan oleh orang yang jadi korban asal belum sampai kepada aparat atau pihak yang berwajib. Kemudian kita masuk pada bab baru, yaitu bab tentang lumba. Pengertian dan hukumnya. Asbab lomba adalah ma yatarahanu alaihi. Asbab dengan baknya di fathah adalah hadiah yang diperebutkan oleh al-mutasabiqun, para peserta lomba. Dalam perlombaan fil khail, pacuan kuda, wal ibil, unta, wafin nidol, dan memanah. Faman sabaqa, siapa yang menang, akhodahu, dia mengambil hadiah tersebut. Dan yang dimaksud dengan musabaqa adalah al-mujarah, makna asalnya adalah cepat-cepatan lari, bainal hayawan, antara hewan atau yang lainnya. Maka musabaqah itu dipakai untuk lomba lari antara hewan atau sejenis itu, mana yang lebih cepat, mana yang larinya lebih kencang. Sedangkan ada istilah munadalah atau nidal, maka itu istilah dipakai untuk lomba dalam masalah melempar. Melemparkan siham, anak panah, atau yang lain. Itu pakai istilah munadalah. Musabaqah itu untuk hewan, mana yang lebih kencang larinya. Hukum dan dalilnya, musabaqah atau lomba hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil Quran, sunnah, dan ijma. Dari Al-Quran firman Allah Ta'ala berkaitan dengan masalah perintah untuk menyiapkan fisik dalam jihad. Wa'aitum lahum mastata'tum min kuwah. Siapkanlah kuwah, kekuatan fisik yang mungkin untuk kalian lakukan untuk menghadapi mereka. Kemudian dari hadis yang diatkan oleh Ibnu Umar radallahu anhumas, Nabi SAW pernah melombakan antara kuda yang mudhammarah dari daerah Hafya sampai Thaniyatil Wada. Dan antara kuda yang belum ditatmir, antara cuma antara Thaniyatil Wada sampai Masjid Bani Zuraiq. Apa itu kuda al-mudhammarah? Lihat catatan kaki, tatmirul khail artinya adalah ayudhaharu alaihi bil alaf. Alaf artinya pakan, diberi pakan yang banyak, kuda itu diberi pakan yang banyak sehingga gemuk. Kemudian setelah itu pakan dikurangi, ilakutan kecuali pakan pokok saja, kecuali kebutuhan pokok. Selama maka yang pertama adalah proses penggemukan, setelah itu pengurusan sampai ya, sehingga cuma diberi jatah yang ngepas untuk tenaganya saja supaya ringan fisik si kuda ini. Nah, itu cara untuk membuat kuda itu larinya kencang. Ini ada satu trik ya, teknologinya atau ya, triknya orang Arab masa silam supaya kuda itu bisa jadi kuda yang larinya kencang. Prosesnya disebut tatmir, yang isi kegiatannya penggemukan kemudian pengurusan. Yakunu tatmirul khail, dan kuda itu ditatmir untuk kepentingan perang atau untuk kepentingan lomba. Maka untuk kuda yang telah ditatmir, Nabi pernah lombakan dan jaraknya jauh. Kalau tidak ditatmir, pernah Nabi lombakan dan jaraknya ya, kurang lebih tidaklah terlalu jauh. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la sabaqa, tidak ada hadiah lomba. Karena tadi sebagaimana definisi di atas, sabaq, ini, kalau baknya di fathah, itu hadiah lomba, bukan perlombaan, namun hadiah lomba. Hadiah yang diperbutkan dalam lomba. La sabaqa, tidak ada dan tidak boleh ada hadiah yang diperbutkan dalam perlombaan illa fi khufin, kecuali lombanya adalah dalam rangka pacuan unta au naslin atau memanah au hafirin atau pacuan kuda. Ini maksud dengan khufin adalah al-ba'ir, unta, sedangkan nasl artinya panah yang memiliki nasl, panah yang memiliki mata panah. Sedangkan yang dimaksud dengan hafir adalah faros, kuda. Dan kaum muslimin sepakat boleh adanya perlombaan fil jumlah, secara umum, secara umum, secara global ada kesepakatan, meskipun detailnya ada perselisihan. Beberapa ketentuan berkaitan dengan perlombaan. Diperbolehkan perlombaan melombakan kuda atau hewan tunggangan yang lain, wal maraqib, atau tunggangan namun bukan hewan, ini, motor atau mobil. Wa alal aqdam, demikian juga boleh lomba lari, demikian juga lomba tarami, saling melempar, melemparkan anak panah, demikian juga lomba dalam ketangkasan menggunakan senjata. Maka di sini penulis fikih muyasar membedakan antara hukum lomba sama hadiah lomba. Kalau lomba ya semuanya tadi hukumnya boleh, namun lomba yang berhadiah Nah ini tidak semuanya diperbolehkan. Kalau sekedar lomba saja, lomba itu artinya bersaing. Kemudian menang bisa kemudian hure gitu aja. Tuh lomba. Namun hadiah dalam lomba lain ketentuannya berbeda. Poin yang kedua, diperbolehkan berlomba ala iwadin dan ada hadiahnya. Boleh khusus untuk lomba pacuan unta, kuda dan memanah. Mengingat hadis yang telah kita baca, la sabaqa, tidak ada dan tidak boleh hadiah lomba kecuali untuk tiga hal. Nah, apakah tiga hal ini bisa dikiaskan kepada hal-hal yang lain ataukah tidak? Maka poin berikutnya, kulumma yatarattab alaihi maslahatun syar'iyyah, semua perlombaan yang berdampak maslahat, memberikan maslahat untuk syariat, katadrib alal jihad, semacam latihan dalam jihad, demikian juga tadarrub berlatih dalam masalah-masalah ilmiah. Fal musabaqatu fihi mubahatun. Maka adanya lomba dalam kegiatan tersebut diperbolehkan. Wa yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alaiha, dan diperbolehkan mengambil hadiah karena memenangi lomba tersebut. Ya, maka pendapat yang diambil oleh penulis fikih Muyassar, tiga hal yang Nabi katakan boleh ada hadiah lomba tadi bisa dikiaskan kepada ini, perlombaan yang itu melatih orang, perlombaan yang mendukung jihad secara fisik. Katadrib alil jihad. Maka perlombaan-perlombaan yang mendukung ini, kaum muslimin mendukung, menyokong agar orang itu terlatih siap untuk perang seandainya dibutuhkan, ini boleh dilakukan dan boleh pakai hadiah. Dan ini pendapat jumhurul fuqaha. Tiga hal di atas bisa dikiaskan dengan kegiatan yang mendukung jihad secara fisik. Nah, bisakah kemudian kalau bisakah digunakan untuk jihad ilmiah? Jihad dalam masalah ilmiah, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, matan, qiraatul kutub dan semacam itu. Sehingga orang lomba yang menyemangati orang untuk semakin tekun belajar Islam, belajar agama. Maka jumhur ulama tidak membolehkannya. Tidak bisa dikiaskan ke sana, hanya khusus dikiaskan untuk jihad fisik. Namun sebagian ulama semacam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau Ibnu Al-Qayyim di Furusiyah itu membolehkan qiyas ke jihad ilmiah. Dan ini yang diambil pendapat yang dipilih oleh penulis fikih Muyassar. Maka hadiah dalam lomba itu boleh untuk musabaqah ilmiah. Dan insya Allah itu pendapat yang paling kuat, yang lebih kuat dalam masalah ini. dengan tidak tutup mata, bahasanya jumhur ulama melarangnya. Kemudian semua perlombaan, semua kegiatan yuksatu minhul la'ab, yang maksud dari orang melakukannya adalah main-main, senang-senang, wal marah, ya, atau senang-senang, marahnya senang-senang, la'abnya main-main. Dan kegiatan tersebut la madarata minhu, tidak ada madarat dibaliknya. Dan itu adalah kegiatan yang abahahu asyara'u, dimubahkan, dibolehkan oleh syariat. Maka tajusu fil musabaqah, boleh mengadakan lomba untuknya, untuk itu. Ya. Maka tujuannya adalah tujuan main-main dan senang-senang. Ya, sepak bola atau futsal atau pingpong atau yang lain. Maka tanding dalam kegiatan semacam ini diperbolehkan dengan syarat tidak menyibukkan dari perkara agama yang hukumnya wajib, semacam sholat dan lainnya. Namun wahadhan nau' la yajuzu akhdhul 'iwad 'alaihi, namun tidak boleh ada hadiahnya. Nah, namun tidak boleh ada hadiahnya. Ya hadiahnya cuma hore saya menang kan, gitu aja. Ya, kalau maka pendapat yang diambil di buku ini, kalau kegiatan tersebut cuma kegiatan yang senang-senang, intinya adalah senang-senang, tidak ada manfaat jihad fisik atau jihad ilmiah, maka tanding boleh. Kalau bahasa kita namanya cuma tanding. Enggak lomba kita nyebutnya, tanding boleh. Namun enggak boleh dilombakan dalam pengertian ada hadiahnya. Kalau tanding saja enggak apa-apa. Tapi lomba enggak boleh. Ya, dengan cara, dengan catatan kegiatan adalah kegiatan yang dimubahkan oleh syariat. Kalau kegiatannya dimakruhkan oleh syariat, makan kerupuk sambil berdiri, nah, kan makruh ya. Berarti enggak masuk persyaratan. Mimma abahahu syar'u. Ini satu hal yang mubah menurut syariat. Jadi kalau makruh menurut syariat, apalagi haram menurut syariat, maka tidak boleh, maka tidak masuk kriteria. Maka lomba bawa klereng di sendok, itu kan cuma senang-senang, tidak ada manfaat ilmiah wala manfaat jihadiyah, tidak ada. Nah, tarik tambang, kemudian lari karung, cuma senang-senang saja. Maka kalau berdasarkan uraian yang baru saja kita baca, ya, lomba boleh, tanding boleh, namun enggak ada hadiahnya. Yang boleh ada hadiahnya yaitu mak tiga hal yang Nabi sebutkan dalam hadis, kemudian bisa dikiaskan sebagaimana pendapat jumhur dalam kegiatan yang manfaat dalam jihad, ya, secara fisik. Ya, boleh jadi lomba bela diri, ya, semacam itu. Boleh lomba, boleh jadi karate atau pencak silat atau semacam itu. Demikian juga dibolehkan dalam masail ilmiah. Ini kegiatan jihad, musabaqah ilmiah yang mendukung orang semakin semangat untuk belajar agama. Maka itu boleh sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan untuk masing-masing dari peserta lomba boleh mundur, boleh mengatakan menyerah. Selama belum kelihatan siapa yang mau menang. Selama belum nampak siapa yang mau menang. Kalau masih imbang, masing-masing dari orang yang berlomba jadi boleh mundur, boleh menyerah, kalah. Saya tak nyerahlah. Nah, dalam kondisi imbang. Fa in dharo, maka jika telah nampak siapa yang mau menang, maka yang boleh menyerah hanyalah yang calon menang. Lil fadil al fashu, maka yang calon menang boleh mundur. Dunal mafdul, namun calon kalah tidak boleh mundur. Kemudian batalah lomba, artinya hadiahnya tidak bisa diambil jika salah satunya mati dalam lomba itu. Ini adalah salah satu mati. Lagi lomba memanah, masing-masing orang harus memanah 10 kali anak panah. Ya, orang pertama sudah, orang kedua baru 5, tiba-tiba kena serangan jantung, mati. Itu hadiahnya tidak bisa diambil oleh siapapun. Batal. Karena akad musabaqahnya batal. Tidak bisa kemudian hadiah, oh terus kemudian diberikan kepada yang tadi, tidak bisa. Membatal. Hadiah tidak bisa diberikan pada salah satu dari keduanya. Atau ahadul markubain, salah satu dari kendaraannya, misalnya kuda, pacuan kuda, salah satu kudanya mati ya, sebelum finish, nah, ya sudah. Maka lomba batal. Hadiah tidak diberikan pada siapapun. Kalau mau dia diberikan, maka ada lomba baru. Ada perlombaannya diulangi dengan peserta baru. Kemudian yukrahu lil amin, makruh hukumnya bagi amin, wallahu alam, mungkin maknanya adalah panitia lomba, awil hudur atau penonton, ya, dimakruhkan hukumnya memuji salah satu peserta atau mencela salah satu peserta yang lain. Maka cuma boleh nonton, enggak boleh komentar. Wallah itu gini atau wah yang itu bagus itu. Disini katakan enggak boleh itu. Kan cuma boleh nonton. Ya, hukumnya cuma boleh nonton. Ya, nonton saja tanpa komentar. Cuma boleh nonton tanpa komentar. Karena komentar itu yang kemudian jadi sebab kerusuhan, sebab kerusuhan dalam perlombaan itu supporter yang kemudian menghina salah satu pemain atau kemudian memuji-muji pemain yang lain, maka cuma diperbolehkan menonton, ya cuma nonton saja, tidak boleh ada plus memuji atau plus mencela. Kemudian syarat bolehnya mengambil hadiah dalam perlombaan. Yang pertama, ta'yin ditegaskan atau ada ta'yin, ada penunjukan atau ada penegasan tentang arumah siapa saja yang mau memanah. Kejelasan atau bahasa lain kejelasan peserta lomba. Kalau ini lomba memanah fil munadalah, dalam lomba pemanah, maka kejelasan peserta yang akan memanah ada 10 orang, itu si A, B, dan C sampai 10 orang. atau kejelasan hewan tunggangan dalam musabaqah. Dan tadi musabaqah itu untuk istilah untuk hewan yang dipertandingkan cepat-cepatan. Wadzalika biru'yah, dan itu ditentukannya dengan dilihat. Terlihatnya ini jejer orang yang akan bertanding. Itu kuda-kuda itu, nah, terlihat itu yang akan bertanding. Kemudian syarat yang kedua, adanya kesamaan jenis hewan tunggangan dalam musabaqah. Kudanya itu imbang. Kudanya itu imbang. Ini kuda bagus, kuda bagus. Tidak boleh ini kuda balap, ini kuda andong, dilombakan. Tidak boleh, karena itu jelas kuda andong jelas kalah. Tidak perlu dilombakan, sudah jelas itu kalah. Ini memang sudah kuda balap, ini kuda andong. Demikian juga ya, sama kualitas kaos. Busur. Busurnya harus sama kualitasnya. Ini sama itu, sama-sama busur bagus. Tidak boleh ini busur jelek, ini busur bagus, dan untuk lomba memanah. Wadzalika bin nau', dan itu kesamaan ittihad, kesamaannya adalah kesamaan dalam nau', kesamaan dalam jenis. Tidak harus busurnya busur yang sama yang dipakai oleh si A dan si B, namun jenis dan kualitasnya sama. Jenis dalam kualitas itu sama. Maka tidak boleh pacuan kuda antara Arabi, antara kuda Arab dan kuda non-Arab. Dan kuda Arab terkenal adalah kuda-kuda yang top dalam besar dan larinya kencang. Maka tidak imbang. Kuda Arab tandingkan sama kuda Jawa misalnya, tidak imbang. Demikian juga kaos atau busurnya orang Arab itu terkenal bagus-bagus. Maka busur Arab tidak boleh ditandingkan dengan busur non-Arab. Maka harus ada kesamaan kualitas benda yang dipakai untuk lomba, atau kesamaan kualitas benda yang itu adalah benda yang sangat vital dalam perlombaan. Kalau memanah maka busurnya, kalau kemudian musabaqah maka hewannya. Maka seandainya boleh lomba sepak bola, itu tidak boleh orang Indonesia lawan Argentina misalnya, itu tidak boleh, jelas kalah gitu lah. Kalau menang itu malah mengherankan. Kalau orang karena tidak imbang, tidak imbang fisiknya, tidak imbang kemampuan larinya, cuma nggak imbang. Kalau mungkin orang Indonesia ya dilombakan sama-sama dengan orang yang kecil-kecil, orang Asia yang kecil, mungkin sama orang Cina, nah kan masih imbang. Ya. Sama orang yang gagah besar, nggak imbang tentu. Ini sama saja tadi, ya, kuda bagus, kuda lomba, kuda balap, ya, sama kuda andong, jelas tidak imbang. Kemudian tadi tul masafa, kemudian ada ketegasan jarak. Jika itu lombanya adalah itu untuk musabaqah, maka ada finishnya sebelah mana, itu harus jelas. Atau ghaya, targetnya ini untuk panah, atau untuk misalnya lomba menembak, itu yang jadi target mana, harus ada kejelasan. Wadzalika kedahlan tersebut, ima ketegasan dan kejelasan yang boleh jadi bil musyahadah, dengan dilihat, bisa disaksikan, itu lu finishnya, oh itu ya harus dipanah, atau bidara dengan jarak. Kemudian untuk lomba yang boleh ada hadiah di dalamnya, maka hadiahnya harus maklum, harus jelas nilainya berapa, dan harus hadiahnya adalah hadiah yang mubah. Kalau hadiahnya adalah sekian botol khamr, nah tentu tidak boleh. Li'anna malun fi aqdin, karena hadiah lomba di sini adalah harta dalam satu akad. Fa wajaba al-ilmu bihi, maka wajib harta tersebut adalah satu hal yang maklum. Fa wajaba al-ilmu bihi wa ibahatu, dan wajib itu satu hal yang mubah. Kasairul ukut, sebagaimana akad-akad yang lain. Kemudian hendaknya hadiah tersebut min ghairi mutasabiqin, tidak berasal dari peserta, non berasal dari pihak ketiga. Itu untuk, itu pun untuk hadiah, untuk lomba yang boleh ada hadiahnya. Pendapat yang diambil oleh penulis buku ini, lomba yang diperbolehkan ada hadiah di dalamnya, hadiahnya tidak boleh dari peserta. Misalnya lomba hafal Quran atau lomba hafalan hadis, ini tidak diambilkan dari peserta. Liyakhruja bidzalika an sabahil qimar, supaya keluar, supaya terhindar dari kemiripan dengan taruhan. Maka jika hadiah itu kana minhuma, dari dua peserta lomba atau dari salah satu, salah satu peserta itulah yang menyiapkan hadiah, maka falatasihul musabaqatu, maka tidak boleh ada, maka tidak sah musabaqahnya. Ini pendapat yang diambil oleh penulis, dan ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Untuk lomba-lomba yang jelas diperbolehkan pakai hadiah, apakah disyaratkan itu harus di luar, harus berasal dari selain peserta. Maka sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat, misalnya ini hadiah berasal dari dua orang peserta lomba, maka ini boleh dengan syarat ada namanya muhallil, ada namanya orang ketiga yang ikut lomba dan dia tidak bayar. Ada peserta yang ketiga yang dia gratisan. Namun yang gratisan ini pun juga imbang gitu, peluang menangnya sama. Jangan dicarikan, tidak boleh kemudian dicarikan peserta yang ketiga gratisan namun kira-kira kalah. Cuma yang penting ada tiga orang. Tidak, kalau di, dan itu madzhab Syafi'i, itu di Syafi'iyah. Di Syafi'iyah boleh dari dua peserta, misalnya pesertanya, peserta aslinya dua, diambilkan hadiah dari urunan keduanya. Ya, ini 100 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Nah hadiahnya uang 200 ribu. Ini boleh, namun dengan catatan, misalnya pacuan kuda tadi, ada peserta yang ketiga yang dia gratis, tidak bayar, dan disyaratkan imbang, artinya probabilitas untuk menang, kemungkinan untuk menang, peluang untuk menangnya imbang dengan yang lain. Namun lain lagi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membolehkan lomba untuk yang memang dibolehkan oleh syariat ada hadiahnya, maka itu dibolehkan diambilkan dari peserta. Misalnya lomba pacuan kuda atau lomba memanah, itu boleh dari peserta. Dan beliau katakan ini adalah istisna, pengecualian dari larangan taruhan. Namun tentu pendapat yang lebih hati-hati adalah apa yang ada di, apa yang disampaikan di sini sama sekali ditutup. Kalau di sini pendapat ini mengkat sama sekali semua bentuk hadiah dari peserta. Pokoknya semuanya harus betul-betul bukan dari peserta, supaya tidak ada syabah bil kimar, supaya tidak ada kemiripan, meskipun cuma mirip saja, bukan kesamaan, supaya tidak ada kemiripan dengan taruhan atau perjudian. Kemudian berikutnya adalah aryah, masalah meminjamkan barang. Kalau meminjamkan i'arah, kalau pinjaman aryah, barang yang dipinjamkan aryah. Makna dan dalil disyariatkannya, penelitian i'arah adalah membolehkan mengambil manfaat dari satu benda ma'abaqai ainihi, dan bendanya tetap utuh. Namanya meminjamkan itu memubahkan orang yang dipinjami untuk mengambil manfaat benda ini dan bendanya tidak habis. Sedangkan aryah itu benda yang diambil untuk diambil manfaatnya, benda yang dipinjamkan. Maka contoh, ada seorang yang yasta'ir, meminta pinjaman, ini meminjam. Isti'arah, ini meminjam. I'arah, meminjamkan. Aryah, benda yang dipinjamkan. Ada seorang yang meminjam dari kawannya ya, mobil untuk digunakan safar, kemudian mobil ini dipulangkan, utuh, tidak berkurang. Tidak bannya, tidak hilang, dan sebagainya. Dan dalam disyariatkannya, meminjamkan hukumnya disyariatkan, tepatnya mustahab. Meminjamkan itu hukumnya mustahab. Karena termasuk dalam dalil umum, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan. Dan minjami orang itu menolong dia. Dan Allah mencela orang yang tidak mau meminjamkan barang di surat Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau meminjamkan barang. Apa yang dimaksud dengan wayam na'unal ma'un? Yang dimaksudkan adalah apa yang dipinjam oleh para tetangga sebagian dari sebagian yang lain. Kal awani, semacam wadah atau ember, bahasa kita wal kudur, alat masak, mungkin wajan atau semacam itu, dan semacam itu. Maka Allah mencela mereka karena mereka tidak mau meminjamkan benda-benda tadi dalam keadaan benda ini nganggur dan tidak dipakai. Ember nganggur, dipinjam tetangganya, yang punya ember tidak mau. Nah itu bayam na'unal ma'un. Boleh jadi pinjam palu semacam itu, pinjam kunci, padahal itu nganggur, bukan sedang dimanfaatkan. Kalau sedang dimanfaatkan, tidak dipinjamkan, tentu tidak mengapa. Maka Allah mau menggambarkan betapa pelitnya mereka. Sampai-sampai barang-barang sepele, ini bukan barang yang berharga, barang-barang sepele dipinjam saja tidak boleh. Padahal itu cuma dipinjam, dipakai, kemudian dikembalikan. Apalagi diminta. Apalagi barang yang mahal. Fadalla dzalika, maka itu tersebut adalah dalil bahasanya meminjamkan barang hukumnya mustahab dan dianjurkan. Dan diriatkan oleh Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam darinya, dari Sufyan, beberapa baju besi saat perang Hunain, dan bahkan ketika itu Sufyan belum masuk Islam, masih musyrik. Mungkin dalil bolehnya pinjam barang orang kafir. Dari Anas radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam kuda miliknya Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Dan Abu Thalhah ini bapak tirinya Anas bin Malik. Karena dia adalah suami dari ibunya Anas. Yaitu Ummu Sulaim. Ini suaminya Ummu Sulaim, Abu Thalhah. Maka dia bapak tirinya Anas. Kemudian syarat bolehnya atau syarat sahnya peminjaman. Hendaknya al-mu'ir, orang yang meminjamkan, wal-musta'ir, dan orang yang meminjam adalah orang yang ahlan punya kapabilitas, punya kewenangan litabaro untuk seandainya menghadiahkan, menghibahkan barang yang dia pinjam. Syar'an secara syariat. Wa ainu al mu'arah, sehingga benda yang dipinjamkan tentu haruslah menjadi milik orang yang meminjamkan. Maka asalnya barang milik masjid tidak bisa dipinjamkan. Tidak bisa dipinjamkan. Orang pinjam karpet untuk acara dia punya acara rapat kampung misalnya. Pada dasarnya hukum tidak bisa dipinjamkan. Karena tidak ada yang bisa meminjamkan. Karena tidak ada yang bisa meminjamkan. Karpet masjid punya siapa? Minta sama, pinjamlah sama yang punya. Tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Gimana mau transaksi pinjam-meminjam? Tidak ada yang. Karena tidak ada yang punya. Maka yang boleh meminjamkan adalah orang yang seandainya dia menghibahkan benda tersebut, boleh. Seandainya dia hibahkan, boleh. Masjid punya tangga misalnya. Seandainya tangga itu dia hibahkan pada orang lain, boleh, maka boleh dia meminjamkannya. Bolehkah dia menghibahkannya pada orang lain? Tidak boleh. Berarti dia tidak boleh meminjamkan. Karena yang bisa ahlan litabaro itu siapa? Pemilik. Ahlan litabaro yang punya kapabilitas, punya kemampuan, punya kapasitas untuk meminjamkan adalah pemilik. Kalau tidak pemilik, tidak bisa ahlan litabaro. Nah, kalau benda itu tidak ada yang punya, maka tentu tidak bisa dipinjamkan. Kemudian hendaklah benda yang dipinjamkan itu adalah mengandung manfaat yang mubah. Maka tidak boleh meminjamkan barang untuk keperluan menyanyi, nyanyian, musik atau semacam itu. Dan tidaklah sah meminjam wadah atau wadah emas atau kapera untuk dipakai minum. Demikian juga semua barang yang haram diambil manfaatnya menurut syariat. Dan syarat yang ketiga, benda yang dipinjamkan itu tetap utuh ba'dal intifa'i biha setelah diambil manfaatnya. Maka jika benda tersebut adalah benda-benda yang tustahlak, yang habis semacam makanan, maka tidak sah pinjam-meminjam di dalamnya. Maka makanan itu tidak sah kalau transaksinya pinjam. Transaksinya minta, itu baru bisa. Namun kalau pinjam ya tidak bisa menghabis. Dan beberapa ketentuan berkaitan dengan peminjaman. Tidak boleh bagi peminjam untuk meminjamkan pinjaman. Tidak boleh bagi peminjam meminjamkan pinjaman. Pinjam buku, kemudian peminjam meminjamkan buku pinjamannya. Alasannya karena dia bukan pemiliknya. Tidak memenuhi persyaratan ahlan litabaro'. Demikian juga tidak boleh bagi peminjam untuk menyewakan barang pinjaman. Dia pinjam buku, ada orang yang mau memanfaatkan, kamu pakai sehari 1.000 loh. Padahal itu buku pinjaman. Ila idza adzina al-malik fi dzalik, kecuali setelah seizin pemilik terlebih dahulu. Kemudian barang pinjaman itu adalah amanah di tangan peminjam, wajib dia jaga. Dan wajib dia kembalikan dalam keadaan tidak cacat. Sebagaimana dia ambil dalam keadaan tidak cacat. Fa'in tak ada jika dia melakukan tindakan kelewat batas terhadap barang pinjaman. Atau melakukan taksir atau tafrid. Kecerobohan dalam menjaga barang. Dominaha, maka dia punya kewajiban untuk menggantinya. Kemudian meminjamkan itu adalah transaksi yang tidak bersifat mengikat. Maka bagi peminjam boleh memulangkan barang pinjaman kapan dia mau. selama itu tidak falil mu'ir, maka bagi orang yang meminjamkan boleh menarik pinjaman kapan dia mau selama itu tidak merepotkan musta'ir. Selama itu tidak merepotkan dan bukan madarat kepada orang yang meminjam. Maka ini pinjam motor baru ngisi bensin belum dipakai, ini mana motor saya? Ini tidak boleh ya. Pinjam mobil tadi kan termasuk pinjam mobil. Ini baru ngisi bensin, udah diisi full tank. Wah, tiba-tiba pemilik mobil, ini mana ini pinjam mobilnya saya pakai. Ini tentu tidak boleh karena ya duru membahayakan dan merugikan peminjam. Maka jika itu merugikan musta'ir peminjam, maka tidak boleh membatalkan transaksi meminjamkan. Kemudian peminjaman itu berakhir dan barang pinjaman itu harus dikembalikan karena beberapa faktor. Yang pertama, pemilik menagih, permintaan dari pemilik. Meskipun lam yatahaqqaq radul musta'ir minha, meskipun tujuan dari si peminjam itu belum terwujud. Misalnya minjam buku, tujuannya mau dibaca selesai, baru dapat separuh diminta. Maka itu tidak mengapa. Barang wajib dikembalikan. Meskipun itu tujuan si peminjam belum selesai. Dan itu tidak memberikan madarat, kan? Kalau memberikan madarat kepada si peminjam. Kemudian bikita ilghardi, dengan selesainya tujuan dari benda, dari pemanfaatan benda pinjaman. Misalnya pinjam buku, sudah selesai, sudah khatam. Ya, maka itu waktu selesainya baca itu adalah waktu untuk segera mengembalikan. Tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian berakhirnya waktu jika pinjaman tersebut memakai waktu. Silakan pinjam buku saya 1 minggu. Ini setelah 1 minggu, ya tidak boleh, tidak harus dikembalikan. Kemudian meninggalnya orang yang meminjamkan atau orang yang pinjam, karena batalnya transaksi i'arah dengan matinya salah satu. Karena ini adalah transaksi yang tidak mengikat. Transaksi yang tidak mengikat, jika peserta akadnya itu meninggal, maka transaksi batal. Kalau batal harus dikembalikan. Jadi ketika pinjam, memang kontraknya 1 minggu, baru 3 hari peminjamnya mati. Maka barang pinjaman wajib segera dipulangkan. Tidak boleh, ya nantilah sampai 1 minggu, kan kejadiannya 1 minggu. Nah, begitu 3 hari mati, maka itu ada kewajiban untuk mengembalikan. Kemudian al-musta'ir, orang yang meminjam dalam mengambil manfaat statusnya seperti penyewa. Lahu ayantafi' binafsihi, ya, dia punya hak untuk memanfaatkannya secara langsung, atau biman yakumu maqamahu, atau orang-orang yang bisa menggantikannya. Wadhalika limilki atas sarufa, karena dia punya hak milik untuk memanfaatkan barang tersebut dengan izin pemiliknya. Ya, jadi misalnya pinjam palu, maka yang mukul pakai palu itu tidak harus orang yang pinjam. Lu saya yang pinjam ya, berarti cuma hanya boleh saya, kamu gak boleh pakai. Kamu gak pinjam ya, pinjam saya, enggak. Ya, maka yang ketika pinjam palu, ya, yang boleh menggunakan palu tadi si peminjam atau orang yang bisa ya, menggantikannya. Kalau yang misalnya ini yang pinjam bapaknya, misalnya ini lagi gotong royong di rumah, anaknya yang pakai tidak masalah. Atau sebaliknya. Jadi seperti musta'jir, orang yang nyewa itu bapaknya, yang pakai boleh jadi anaknya. Bapaknya malah pergi. Karena kerjanya di luar kota, namun transaksinya bapaknya. Tidak harus bapaknya yang nempati rumah sewaan. Namun orang-orang yang bisa menggantikannya itu boleh memanfaatkannya. Kemudian bab berikutnya adalah tentang ihya'ul mawat. Mawat artinya tanah tidak bertuan. Ihya artinya mengelola. Menghidupkan di sini artinya mengelola. Maka ini ketentuan aturan Islam berkaitan dengan tanah-tanah yang tidak bertuan. Maka ketika masalah kepemilikan tanah itu masih bebas, belum ada undang-undang agraria dan semacam itu, ya, artinya tidak diatur secara detail. Pokoknya kaedahnya siapa yang menggarap satu tanah maka dia pemiliknya, maka berlaku aturan ini. Pengertian dan hukumnya, makna asalnya mawat secara bahasa artinya sesuatu yang tidak ada nyawanya. Sedangkan yang dimaksudkan adalah tanah yang tidak dikelola dan tidak ada pemiliknya. Tanah yang tidak bertuan, tidak ada pemilik dan dia nganggur, itu mawat. Secara istilah, dia adalah tanah yang telah terpisah dari anil ikhtisasat, dari hak-hak pribadi, wa milkin ma'sumin, dan terpisah dari kepemilikan orang yang terjaga kehormatan dan hartanya. Siapa itu ma'sum? Muslim atau kafir dhimmi. Maka dia adalah tanah yang kharab, tanah yang nganggur, yang lam yajri alaiha milkun li ahadin, yang belum pernah jadi milik siapapun. Dan tidak dijumpai padanya bekas pemanfaatan. Kalau bahasa kita itu ada istilah hutan perawan. Maka tanah hutan perawan ini namanya hutan perawan, tidak ada pernah siapapun yang memilikinya. Dan tidak dijumpai padanya bekas pemanfaatan, atau dijumpai padanya atharu milkin, bekas pemanfaatan. Di sini ada sumur tua, ada paret. Oh, ini dulu bekas dimanfaatkan. Oh, terus di situ ada mungkin bekas bangunan. Ini berarti ada yang pernah memanfaatkannya. Namun lam yu'lam laha malikun, tidak diketahui siapakah pemiliknya. Hukumnya dan dalilnya. Dalil dalam masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak bertuan, maka tanah itu menjadi miliknya. Walaisa li'irqin dhalimin haqqun, dan tidak ada bagi keringatnya orang yang zalim hak apapun. Apa yang dimaksud dengan keringat orang yang zalim? Atau keringat yang zalim? Adalah ayat ja'araja, ada seorang yang datang ke satu tanah yang telah dikelola oleh orang lain. Tanah ini sudah ada pemiliknya, sudah ada yang ngelola. Datanglah seseorang kemudian nanam pohon di sana atau bercocok tanam padi dan sejenis itu dengan tujuan liyastaujiba bidzalikal ardi, supaya dia menjadi pemilik tanah itu. Sudah ada pengelolanya, sudah ada yang pernah ngelola. Namun boleh jadi kemudian tidak terurus. Setelah itu datang orang ingin menguasai dengan cara dia memanfaatkan. Maka boleh jadi ya bahasa bebasnya irken dolimin ini ada tanah yang sudah ada kepemilikannya kemudian dimanfaatkan. Dimanfaatkan bangun rumah di situ. Maka ketika digusur dia teriak-teriak minta ganti rugi, kan? Ini padahal tanah-tanah bertuan. Namun kosong nganggur kemudian dia memanfaatkannya. Bikin rumah di situ misalnya ya. Kasus tempat kita. Kemudian bikin rumah semacam itu. Kemudian mau digusur, mau dipakai oleh pemilik, mereka teriak-teriak. Kami didolimi. Maka menurut hadis yang bikin tanah, yang bikin rumah di situ itu yang zalim. Karena ini milik orang. Dia manfaatkan, bukan bikin bangunan di situ, zalim dia. Nah, gimana kalau itu adalah keringat yang zalim, maka keringat tidak ada hak bagi keringat yang zalim. Dia tidak punya hak untuk menuntut ganti rugi. Ini saya telah bangun setelah tempat ini 10 tahun lamanya loh. Padahal itu kepemilikannya sudah menjadi milik orang sejak zaman Belanda. Boleh jadi sudah ada sertifikatnya sejak zaman Belanda misalnya. Maka dia menuntut ganti rugi. Tidak bisa. Dia tidak. Karena orang yang zalim, keringat yang zalim tidak punya hak. Dia tidak punya hak. Tidak ada nilainya. Apa yang dia bangun tidak ada nilainya. Kemudian hukum mengelola tanah tidak bertuan boleh jadi mustahab. Karena kebutuhan manusia. Dihajatinas karena kebutuhan manusia dan binatang. Wanafim dan memberi manfaat untuk mereka. Boleh jadi itu untuk memberi manfaat untuk si pengelola. Dan memberi manfaat untuk yang lain. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengelola satu tanah tidak bertuan, falahu fiha ajrun, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan apa yang dimakan oleh al-awafi itu jadi sedekah untuknya. Awafi jamak dari afiyah atau al-afi, artinya adalah setiap pencari rezeki, boleh jadi orang atau manusia, boleh jadi burung, orang ataukah binatang. Maka siapa yang menghidupkan, mengelola satu tanah, dicocok tanami. Ya, dan ini adalah aslinya tanah yang tidak bertuan, maka untuknya pahalanya. Ketika tanamannya itu dimakan burung, maka dia dapat pahala. Dimakan hewan, dia dapat pahala. Dimakan oleh orang yang kelaparan, atau bahkan dicuri, maka itu untuk si pencuri ada curian dan untuk si pemilik sedekah. Nah, dia dapat pahala sedekah. Kemudian syarat sahnya ihya'ul mawat dan apa yang bisa terwujud dengannya. Disyaratkan untuk sahnya ihya'ul mawat dua syarat. Annahu lam yajri 'alal ardi milku muslimin. Belum pernah ada seorang muslim yang memiliki tanah tersebut. Maka jika jara dzalika, seorang muslim pernah memiliki tanah itu, haruma ta'arudu laha, maka haram mengganggunya dengan melakukan pengelolaan kecuali mendapatkan izin secara syar'i, yaitu izin dari pemiliknya. Kemudian orang pengelola adalah seorang muslim. Fala yajuzu ihya'ul kafir mawatan fi daril Islam. Maka orang kafir meskipun dia zimmi, dia tidak boleh melakukan ihya'ul mawat. Ini pengelolaan terhadap tanah yang tidak bertuan jika itu adalah negerinya adalah negeri Islam. Wayasula al-ihya bi umurin, seorang itu telah tergolong mengelola satu tanah sehingga dia jadi pemiliknya manakala dia melakukan hal-hal berikut ini. Alat untuk terwujudnya ihya'ul mawat. Kapan seorang itu dikatakan melakukan pengelolaan sehingga dia menjadi pemilik atas tanah itu? Yang pertama, jika dia kelilingi tanah tersebut dengan pagar. Dan pagar tersebut adalah pagar yang sudah manik, yang sudah melindungi. Orang tidak bisa melewati pagar tersebut. Nah, tolak ukur manik mimma jar bil al-ada. Tolak ukurnya adalah urf dan budaya. Maka ya, kalau budayanya misalnya pagar bambu itu sudah tergolong memagari apa yang jadi hak miliknya, ya sudah. Oh, boleh jadi tempat yang lain, kalau pagar bambu tidak cukup, harus pagar tembok, lain, maka tergantung al-adah, tergantung budaya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahata haitan, siapa yang memagari, siapa yang membuat pagar pada satu tanah, fahiyalahu, maka tanah itu adalah miliknya. Kemudian yang kedua, dia melakukan penggalian di tanah tidak bertuan tersebut dengan bentuk menggali sumur misalnya. Fawasola ilal ma, dan dia gali sampai ketemu air. Maka dia telah mengelola tanah itu. Jika dia gali namun belum sampai ketemu air, sudah dia gali 10 meter namun belum ketemu air, fawa ahaku min ghairi, maka dia lebih berhak atas kepemilikan tanah itu daripada yang lain. Demikian juga seandainya dia gali padanya nahron, parit. Ketika dia menggali parit untuk disambungkan dengan parit yang lain atau dengan sungai, maka dia telah mengelolanya. Kemudian yang kedua, jika dia telah memasukkan ke tanah tersebut air yang dia alirkan min ainin, dari mata air atau dari sungai atau yang lainnya, maka dia telah mengelolanya. Ada pinggir, di pinggir sungai, dia telah bikin saluran biar air sungai sampai ke tanahnya, maka dia pemiliknya. Kemudian yang keempat, jika dia telah tanam padanya satu pohon, wakana, dan tanah tersebut sebelum itu tidak layak, belum layak untuk ditanami, lalu dia yang membersihkannya, kemudian dia menanaminya, maka dialah yang mengelolanya dan memilikinya. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahasanya pengelolaan tanah tidak bertuan, layakif, tidaklah terbatas pada poin-poin di atas, namun kembali kepada budaya. Fama adau annasu iya'an, maka jika di satu masyarakat, di satu budaya, budaya di satu masyarakat menilai satu hal tersebut adalah pengelolaan, fawa iya, maka itu pengelolaan. Dan siapa dan yang tidak dinilai sebagai pengelolaan, maka tidak teranggap sebagai pengelolaan, dan inilah pendapat yang benar. Nih, itu telah ukurnya adalah budaya. Kecuali memang terdapat dalil syariat yang menentukannya sebagaimana tadi pagar. Ya sudah, kita ambil aturan syariat. Dan hal-hal yang tidak diatur oleh syariat, maka ini tergolong pengelolaan ataukah tidak, kembali kepada budaya dan tradisi masyarakat. Dan beberapa ketentuan berkaitan dengan masalah pengelolaan tanah tidak bertuan. Siapa yang mengelola satu tanah tidak bertuan, maka dialah pemiliknya, mengingat hadis-hadis yang telah lewat yang bersifat umum. Di antaranya adalah sabda Nabi, siapa yang mengelola satu tanah yang tidak bertuan, fahiyalahu, maka dialah pemiliknya. Kemudian harimul makmur, sekeliling tanah yang telah dikelola itu tidak otomatis menjadi milik gara-gara pengelolaan. Li'ana malikal ma'mur, karena pemilik tanah yang telah dikelola, yastahiku marafiqahu, maka dia berhak atas fasilitas-fasilitas yang ada di tanah yang dia kelola. Kita lihat catatan kaki. Harimu syai' artinya adalah mahaulahu, apa yang di sekeliling tanah tersebut, min hukukihi wa marafiqihi, berupa hak atau peralatan-peralatan, fasilitas-fasilitas. Sumia bidzalika disebut harim, di anna yahrumu ala ghairi maliki, karena haram atas selain pemilik untuk yastabida bil intifa'i bihi, untuk secara paksa mengambil, memanfaatkannya. Ini kalimatnya jadi bermasalah karena ada la yamliku bil ihya. Kok malah, karena kalimat yang terkesan adalah dia jadi pemilik dengan ihya. Karena kalimat selanjutnya li anna malikal ma'mur, pemilik dari tanah yang sudah dikelola, yastahiku marofik. Dia punya hak atas fasilitas. Ya, marofik tadi harim kan? Di catatan kaki marofik itu sama dengan harim. Ya, di sini pemilik makmur itu punya hak atas marofik. Loh, kok kalimat depannya la yamlik. Nah, ini agak muskil. Ada cetakan yang lain yang enggak ada lahnya? Kalau enggak ada nanti coba kita cekkan, kita bandingkan dengan, kita komparasikan di kitab-kitab fikih yang lain. Nah. Namun kalimat ini bermasalah, untuk pastinya nanti pertemuan di atas akan datang insyaallah taala. Kemudian boleh bagi imamul muslimin penguasa untuk iqta'ul ard. Untuk mengambil, menetapkan satu luasan tanah tak bertuan tertentu, dia serahkan pengelolaannya liman yuhyiha kepada orang yang akan memanfaatkannya. Berdasarkan Iswail bin Hujr, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan iqta' berupa tanah di daerah Hadrul Maut untuknya, untuk Wail bin Hujr. Ya, maka tanah-tanah yang tidak bertuan itu ya, pemerintah, penguasa boleh ya, menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta bahasa kita. Ya, ada hutan, ya, dia tanah tidak bertuan, ya, tanah milik negara bukan milik pribadi. Maka kemudian pemerintah memberikan hak kuasa untuk pengelolaan hutan tersebut dan pemanfaatannya kepada pihak-pihak tertentu. Nah, ini hukumnya boleh. Membuat aturan semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan bagi penguasa untuk melakukan, untuk memiliki hima. Hima itu tanah milik negara. Kemudian di tanah yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya, kemudian itu ditetapkan ini adalah milik negara, bahasa kita ya semacam hutan lindung gitu. Nah, sehingga orang tidak boleh masuk, tidak boleh memanfaatkannya dan seterusnya. Tidak boleh penguasa itu memiliki hima dan itu berupa rumputan di padang gembalaan. Fi ardil mawad, di tanah yang tidak bertuan, yang itu dipakai untuk unta sedekah, untuk padang gembalaan unta sedekah, demikian juga kuda-kuda jihad jika itu diperlukan. Dan itu tidak memberikan, tidak menyempitkan dan tidak memberikan madarat kepada umumnya kaum muslimin. Namun semacam ini tidaklah boleh bagi siapapun selain penguasa kaum muslimin. Dan ini satu hal yang disyariatkan dalam rangka kepentingan umum. Maka dalam hadis As-Sa'ab bin Juzamah marfu'an, sabda Nabi, Nabi mengatakan tidak ada hima kecuali hak Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan hamahu artinya menjadikannya sebagai hima. Hima artinya daerah terlarang yang tidak boleh didekati oleh siapapun. Maka tanah tanah yang tidak bertuan itu pemerintah boleh menetapkan aturan. Ini menjadi tanah terlarang, daerah terlarang, siapapun tidak boleh memasukinya atau kemudian memanfaatkannya. Nah, ini cuma boleh penguasa. Misalnya ada padang gembalaan, satu padang gembalaan luas, tidak boleh person per person kemudian ngapling sendiri. Dia ngapling sendiri, oh sini sampai sini itu hanya untuk gembalaanku saja, terlarang bagi siapapun yang masuk ke daerah ini. Mengkapling daerah tidak tanah yang tidak bertuan untuk satu kepentingan itu hanya boleh untuk penguasa. Adapun rakyat sipil, orang biasa tidak boleh punya, tidak punya hak semacam itu. Itu pun penguasa boleh menetapkan hima, itu tadi bersyarat tidak memberikan daik, kesempitan, dan memberikan madarat untuk rakyat. Nih, kalau ini dia ngambil himanya berupa padang gembalaan, akhirnya karena ada satu padang gembalaan tertentu yang sudah ya, dijadikan daerah terlarang oleh penguasa, ini